sahabat dengan orang-orang yang baik, wa mahabbatihim, dan mencintai orang-orang yang baik, wa talabi ziaratihim, dan meminta dan mengharap agar mereka berkenan dan bersedia berkunjung ke rumah kita, dan meminta doa dari mereka. Demikian juga bab tentang berkunjung di tempat-tempat yang istimewa. Oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau bawakan firman Allah ta'ala tentang rihlah, perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada bujangnya, berkata kepada seorang laki-laki yang menemaninya dan membersamainya, la abrahu, aku akan terus menerus berjalan, hatta ablugha majmal bahraini, sampai aku berjumpa dengan tempat pertemuan dua lautan, au amdiyahu kuba, meskipun aku harus menghabiskan waktu yang lama. Maka di sini kita jumpai tekad luar biasa dari Nabi Musa dalam perjalanan untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir. Beliau mengikrarkan bahasanya beliau siap untuk menempuh perjalanan yang atau menempuh waktu yang lama demi bisa berjumpa dengan Nabi Khadir, sosok yang diharapkan menjadi sebab tambahan ilmu bagi Nabi Musa. Sampai firman Allah, qala lahu Musa, Musa berkata kepada Khadir, hal atabi'uka ala antu alimani mimma ulimta rushda, bolehkah aku mengikutimu, membersamaimu, ala dengan kesepakatan, dengan perjanjian, engkau ajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Kemudian berkenaan dengan bab ini, Imam Nawawi membawakan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 yang menunjukkan bahwasanya bersahabat dengan orang-orang yang baik sekalipun itu perlu modal sabar, karena semua manusia mengecewakan. Maka Allah katakan, wasbir nafsaka ma'alladina yata'una rabbahum bilghutati wal'ashiyyi yuriduna wajahah. Wahai sang Nabi, sabarkanlah dirimu. Hendaknya ada pada dirimu kesabaran yang besar untuk bisa ma'alladina, untuk bisa tetap bareng, bersama, kumpul, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore, dan ibadah mereka adalah ibadah yang ikhlas, yuriduna wajahah, semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersahabat dengan orang baik sekalipun butuh kesabaran. Beristri dengan wanita solihah pun butuh kesabaran. Bersuami dengan lelaki soleh pun butuh sabar. Kalau enggak sabar, enggak awet. Dijamin tidak akan awet. Berkawan dengan orang baik sekalipun, orang soleh sekalipun butuh sabar. Karena mereka tetap manusia. Mereka tetap manusia yang kadang boleh jadi ucapannya nyelekit, kadang sikapnya itu menusuk hati, kadang perbuatannya itu jengkeli, kadang bikin gemes, kadang bikin sebel, kadang bikin tersinggung, dan seterusnya. Yang namanya saja bergaul dengan manusia yang tidak maksum, manusia yang tidak lepas dari kesalahan, maka tidak akan awet bergaul dengan mereka tanpa modal kesabaran. Dan semestinya kita sadari bahasanya, jika demikian keadaan orang-orang baik, maka circle di luar orang-orang baik itu keadaannya lebih parah. lingkungan di luar orang yang baik lebih pahala. Ya, penjelasannya Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan bab berkunjung ke rumah orang yang baik, mencintai mereka, bersahabat dengan mereka, dan meminta mereka untuk berkenan berkunjung ke rumah kita. Orang yang baik itulah orang yang berilmu dan orang yang membangun iman di atas ilmu, kemudian ilmunya membuahkan kesolehan ucapan, perbuatan dan sikap, simpatik dan cinta dengan mereka sebuah kewajiban. Karena itu adalah ikatan iman yang paling kuat. Karena ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka jika seorang itu rasa cintanya mengikuti hal-hal yang Allah cintai dan bencinya adalah mengikuti hal-hal yang Allah benci, fahada, maka inilah orang yang menjadi wali dan kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan orang baik-baik, orang yang baik, jika kita berkawan, bersahabat dengan mereka, duduk bareng dengan mereka, maka kita berada dalam kebaikan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan teman yang baik dengan penjual minyak kasturi. Boleh jadi penjual ini berbagi minyak gratisan padamu, bisa juga menjualnya kepadamu, dan bisa juga minimal engkau mendapatkan bau yang wangi karena berada di dekatnya. Maka demikian juga yang baru sepatutnya meminta dan mengharap mereka untuk berkunjung ke rumahmu dan mendatangimu. Maka sepatutnya meminta mereka untuk berkunjung ke rumah kita, lima fi maji'ihim ilaika minal khair, karena kehadiran mereka, kehadiran orang-orang yang baik ke rumah kita itu akan membawa kebaikan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah Musa alaihi salam bersama Nabi Khadir. Karena Musa berkata kepada orang yang membersamainya, wa idh qala Musa li fatahu, ingatlah ketika Musa berkata kepada orang yang membersamainya, la abrahu, aku akan terus berjalan, hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku berjumpa dengan tempat yang Allah janjikan untuk ketemu Khadir, yaitu tempat pertemuan dua lautan. Au amdiyahu kuba, meskipun aku akan menghabiskan waktu yang lama untuk itu. Demikian dikatakanlah Musa karena Allah menginformasikan kepada Musa bahwasanya Allah memiliki seorang hamba yang Allah berikan kepadanya rahmah, Allah berikan padanya kasih sayang, dan Allah ajari hamba tersebut ilmu dari sisi Allah. Maka Musa pergi ingin mencari orang ini hingga menjumpainya, dan Allah ceritakan kisah Musa dan Khadir mabsutatan panjang lebar di surat Al-Kahfi. Dan hadis tentang masalah ini dari Anas radhiyallahu anhu, satu ketika Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, berangkat yuk kita, intaliq bina, mari kita berangkat ke rumah Ummu Aiman radhiyallahu anha, kita mengunjunginya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Aiman. Tatkala Abu Bakar dan Umar telah sampai di rumah Ummu Aiman, Ummu Aiman menyambutnya dengan menangis karena teringat dengan Nabi. Lantas Abu Bakar dan Umar berkata kepada Ummu Aiman, apa yang menyebabkan engkau menangis? Amma ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau tahu wahai Ummu Aiman bahwasanya tempat di sisi Allah bagi Rasul Allah itu yang lebih baik? Maka jawaban Ummu Aiman, inilah abaki anni la a'lamu anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidaklah aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik untuk Rasulnya. Yaitu Rasul wafat itu lebih baik daripada kehidupan beliau di dunia. Walakin abaki, namunnya aku tangisi adalah annal wahya qad qata'a minas sama'i. Dengan Rasulullah wafat berarti wahyu dari langit itu terputus. Berarti wahyu dari langit itu terputus, bimbingan dari langit itu terputus. Berarti arahan-arahan teknis dari langit itu sudah tiada. Kita harus berusaha kerja keras untuk beristihad. Ini sikap yang tepat seperti apa, putusan yang baik seperti apa, karena sudah tidak ada lagi wahyu dari langit. Fahayajat huma alal bukai, maka kalimat ini menyebabkan keduanya Abu Bakar dan Umar menangis. Faja'ala ya bagiani, jadilah kejadian itu jadi penuh tangisan. Maka mulailah keduanya Abu Bakar dan Umar menangis menemani Ummu Aiman yang menangis. Semula yang menangis satu orang jadinya tiga orang, diatkan oleh Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita ada seorang yang hendak mengunjungi akhan lahu, kawannya. Yang karena demikian dekatnya maka seakan-akan saudara. Dan kawan yang dikunjungi ini fi qaryatin ukhra, ada di kampung yang berbeda dari kampung orang yang mengunjungi. Fa arsadallahu ta'ala, Imam Nawawi menjelaskan arsada likada artinya wakalahu bihifdhihi. Menugasi seseorang untuk menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala menugasi malaikat untuk mengintai dan menjaganya. Ala madrajatihi, madrajah dijelaskan Imam Nawawi di at-tariq artinya jalan. Di jalan yang dilewati oleh orang tersebut yang mau berkunjung ke rumah teman dekatnya. Falamma ata alaihi, maka tatkala orang tersebut telah atau tatkala jadi malaikat ini mencegatnya, maka mencegat orang tersebut. Falamma ata alaihi, maka tatkala orang tersebut telah mendatangi atau malaikat mendatangi orang itu, kal malaikat bertanya, aina turidu, kemana engkau ingin pergi? Maka malaikat bertanya pada orang ini, wahai fula, mas, mau kemana? Maka orang tersebut mengatakan, uridu akhalli fi hadil qaryah. Saya ini jalan kaki, saya ini berjalan ingin ke rumah kawan dekatku fi hadhil qaryah, yang ada di kampung itu. Kemudian malaikat bertanya, halaka alaihi min nikmatin tarubbuha, maknanya takumu biha wa tas'afi solahiha, engkau mengurusinya dan berupaya untuk terwujud baiknya. Maka malaikat bertanya, apakah engkau punya jasa? Engkau halaka alaihi, apakah engkau punya kebaikan, punya jasa, punya budi alaihi yang menjadi kewajibannya tarbuha alaihi, yang engkau ingin tetap mengurusi mengurusinya. Jadi malaikat bertanya, apakah kemudian ada urusan, apakah engkau punya urusan dengan dia, ada bisnis dengannya, yang bisnis ini tetap dijaga sehingga perlu ditengok, perlu dicek. Maka orang tersebut mengatakan, lah tidak ada, tidak ada keperluan, tidak ada keperluan masalah bisnis. Sehingga apa maksud datang ke rumahnya? Ghair anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, aku tidak punya perlu apa-apa, itu murni sekedar kunjungan, bukan karena nagih utang, bukan karena ngecek barang, bukan karena nerima laporan, bukan karena atau yang lainnya. Tidak ada urusan bisnis ya menuntutku untuk datang ke sana. Hanya saja aku menyukainya karena dia orang baik-baik, sehingga aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Qal, malaikat mengatakan pada orang ini, fa ini Rasulullah ilaik, aku adalah malaikat utusan Allah untuk menemuimu. Bi annallaha qad ahabbaka, untuk menyampaikan pesan Allah, sesungguhnya Allah mencintaimu. Kama ahbabtahu fihi, karena engkau mencintai kawanmu tersebut, fihi karena Allah Subhanahu wa taala. Diriatkan oleh Muslim. Kemudian hadis yang ketiga dibawakan Imam Nawawi anhu dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang membesuk orang yang sakit. Siapa yang membesuk orang yang sakit, atau ini tidak hanya terbatas untuk membesuk orang yang sakit, zara akhan lahu fillahi, berkunjung ke rumah kawan dekatnya. Yang kawan dekatnya ini karena dekat, karena demikian dekat seakan-akan saudara, dan persahabatan yang terjadi adalah fillahi, karena Allah, karena orang tersebut orang baik, maka didekati. Maka nadahu munadin, maka siapa yang melakukan perjalanan semacam ini, maka ada penyeru yang berseru, maka ada malaikat yang Allah tugasi untuk berseru meskipun kita tidak dengar. Bi antibta, sungguh engkau baik. Wa toba mamsyaka, engkau orang yang baik dan perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau punya tempat di surga. Dikutip oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan di sebagian naskah Sunan Tirmidzi, hadis hasan gharib. Kemudian dari sahabat Abu Musa yang nama aslinya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah permisalan kawan yang baik dan kawan yang jelek seperti penjual minyak kasturi dan pandai besi yang meniup kir. Kir itu alat, alatnya pandai besi yang perlu ditiup atau di di masa silam ditiup di tempat kita kemudian dinaik turunkan itu. Nah, alatnya itu namanya kir. Fahamilul miski, maka penjual minyak kasturi, dan kasturi adalah parfum yang paling wangi di dunia. Dia disebut sebagai Sayyidul Atiyab, tip parfum terbaik. Dan minyak, dan dia adalah parfum yang sangat wangi, yang asalnya adalah darah kijang, kijang tertentu. Aslinya kasturi itu darah, darahnya darah kijang. Kijangnya tidak semua kijang, Tidak semua kijang di kebun binatang kemudian di bonbin kemudian ada tidak. Ini kijang jenis tertentu yang tinggal di daerah tertentu. Mungkin kemudian di Tibet, di sekitaran Cina itu kijangnya penghasil kasturi. Dulu sudah dijual sampai Saudi. Dulu sudah dijual sampai Saudi, sampai Medina. Jadi mungkin pakai jalur sutra atau jalur perdagangan sutra atau yang lainnya. Namun yang jelas tidak ada di Saudi. Kijangnya itu tidak ada di Saudi, tidak ada di Mekah, tidak ada di Medina. Tidak ada di, tapi di antara tempatnya di Tibet. Jadi dari sana sampai Mekah, sampai Madinah, dan jadi parfum terkenal yang dipakai oleh orang-orang kaya, yang dipakai oleh orang-orang yang kaya sungguhan, karena mahalnya parfum ini, itu misk, itu kasturi, yang kasturi betul-betul kasturi, bukan kasturi nama merek minyak wangi, tapi isinya bukan kasturi, namanya misk, namun bukan misk isinya. Maka ini parfum sangat wangi. Dia dari sekian jarak sekian itu masih wangi. Tidak harus dekat sama orang yang memakainya. Sehingga duduk di tempat jualan orang kasturi itu sudah wangi badannya. Karena parfum ini bukan parfum yang baru wangi kalau sudah dekat sekali, enggak, ya cuma duduk agak jauh gitu sudah kecipratan wanginya, karena demikian wanginya, karena demikian wanginya. Maka kata Nabi, fahamilul miski, maka penjual minyak misk parfum kasturi, imma boleh jadi dia memberikan hadiah kepadamu dan boleh jadi engkau beli darinya, dan minimal wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, jadi engkau mendapatkan darinya bau semerbak mewangi. Sedangkan nafihul kir, alat pandai besi untuk menimpa besi, maka ketika alat ini sedang berjalan, sedang berfungsi, maka boleh jadi bisa membakar pakaianmu kalau duduk-duduk di dekatnya. Wa imma, dan minimal engkau jumpai darinya bau yang tidak sedap. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim. Yuhdika artinya yu'tika, memberikan gratisan cuma-cuma padamu. Ya, maka di beberapa hadis ini, di empat hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan berkunjung ke rumah kawan, kawan dekat sebagiannya dengan yang lainnya, dan membangun persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang pertama, kisah dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, yaitu Abu Bakar dan Umar, yang mengunjungi seorang perempuan tua yang Nabi sering mengunjunginya. Maka Abu Bakar dan Umar mengunjungi rumah Ummu Aiman, dikarenakan sebabnya karena Nabi suka mengunjungi rumah Ummu Aiman. Tatkala keduanya duduk di rumah Ummu Aiman, Ummu Aiman menangis. Keduanya bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Tidakkah engkau tahu bahasanya apa yang Allah siapkan di sisinya untuk Rasulnya itu lebih baik, itu lebih baik daripada dunia? Maka Ummu Aiman mengatakan, aku tidak menangisi karena hal tersebut, namun aku menangis lingkita'il wahyi, karena terputusnya wahyu, terputusnya bimbingan dari wahyu, terputusnya bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia, maka berarti wahyu terputus. Tidak ada wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika ada orang sekarang mengaku-ngaku dapat wahyu ditemui oleh malaikat Jibril, ragu dia adalah pembohong dan wahyu yang dia sampaikan adalah wahyu setan dan bukan wahyu dari Allah Ar-Rahman. Oleh karena itu maka Allah telah menyempurnakan syariatnya sebelum Nabi wafat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Maka mulailah keduanya menangis karena Ummu Aiman mengingatkan keduanya dengan satu hal yang telah dilupakan oleh keduanya, Abu Bakar dan Umar. Hadis yang kedua isinya keutamaan berkunjung ke rumah kawan dan kunjungannya itu lillahi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkunjung semata-mata berkunjung, bukan karena ada keperluan bisnis, keperluan utang piutang, keperluan atau mau menyampaikan ada atau mau pinjam atau cari utangan atau yang lain, tidak ada. Sekedar kenapa datang? Ya, sekedar bahasa kita sekedar silaturahmi. Ingin kemudian dapat nasihat, ingin dapat nasihat dan dapat hal-hal yang kemudian bisa bermanfaat. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antaranya hadis yang ketiga tentang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi teman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atau balasan kepada orang yang mengunjungi rumah saudaranya atau membesuk saudaranya yang sakit dengan adanya malaikat yang bertugas untuk mengatakan tibta, engkau orang baik dan jalanmu, perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Maka dikatakan kepada orang yang mengunjungi kawannya bukan karena urusan duniawi, namun semata-mata karena suka dengan orang tersebut, lama tidak bertemu sehingga ingin bertemu, maka akan dikatakan kepadanya, innallaha ahabbaka, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkunjung ke rumah sahabat, ke rumah kawan, ke rumah orang saleh, ke rumah orang yang baik, itu memiliki sejumlah manfaat. Di samping pahala yang besar, karena tadi dikatakan perjalanannya adalah kebaikan, maka jalannya itu ada pahalanya. Maka di samping ada pahalanya, manfaat yang lainnya adalah tu'alibul quluba, menyatukan, mendekatkan hati. Wa tajmu'un annas, mengumpulkan sejumlah hati manusia. Maka dengan berkunjung, ada kunjungan, ada ngobrol, ada ini ngobrol yang manfaat dan positif, maka ini ada mendekatkan hati. Wa tudzakiru annasi, mengingatkan yang lupa, jika yang dikunjungi adalah kawan dekat yang mungkin karena satu dan lain hal ada beberapa hal yang terlupa, maka diingatkan. Maka dengan boleh jadi sudah agak lupa untuk datang ke pengajian, maka sekedar disowani, sekedar didatangi tanpa perlu bahas pengajian, nah itu sudah ingat ini. Nah, ini wajah orang yang datang ini mengingatkan saya dengan pengajian. Wah ini teman pengajian di Al-Hidayah Prosar ini. Enggak perlu bahas pengajiannya, sudah ini diingatkan untuk ngaji lagi gitu ya. Wa tanabbul ghafil, mengingatkan orang yang lalai, orang yang sibuk dengan yang lainnya, sibuk dengan kesibukan duniawinya, maka dengan dikunjungi kawan yang baik, maka ini mengingatkan. Wa ta'alumul jahil, di sini ada ruang, ada kesempatan untuk yang tidak tahu belajar. Salah satu dari keduanya, ada yang lebih berilmu, maka kesempatan berkunjung, ngobrol dan berbincang ini bisa menjadi kesempatan untuk yang tidak tahu belajar kepada yang tahu. Wa fiha masalih katsirah, dan ada banyak manfaat yang lain yang diketahui oleh orang yang mencoba, yang sudah pernah mencoba melakukannya. Sedangkan membuat seorang yang sakit, maka demikian juga terdapat maslahat dan manfaat yang banyak. Telah kita ketahui bersama bahwa di antara hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain adalah membesuknya jika dia sakit, dan mengingatkannya dengan Allah Azza wa Jalla, mengingatkannya untuk bertobat, dan jika sakit itu semakin parah, mengingatkannya untuk nulis wasiat, dan yang lainnya menunjukkan bahasanya seorang muslim sepatutnya melakukan hal-hal yang menyebabkan rasa cinta dan kedekatan hati dengan kawan-kawannya. Di antaranya adalah berkunjung ke rumah, di antaranya adalah membesuk yang sakit, kemudian ngumpul dan yang lainnya. Dan jika kita cermati, maka misalnya hadis yang kedua tentang malaikat yang menemui orang yang berjalan untuk berkunjung ke rumah saudaranya, ya, maka di sini kita jumpai pelajaran bahwasannya berkunjung ke rumah kawan yang punya pahala yang besar itu manakala kunjungan yang murni kunjungan. Kunjungan murni, bahasa kita murni silaturahmi, bukan karena pamrih duniawi, namun sekedar bentuk dan ekspresi bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara pelajaran dari hadis yang kedua, bahasanya malaikat itu bisa berupa dengan rupa manusia. Malaikat itu bisa berupa dengan rupa manusia, dan malaikat yang berupa dengan rupa manusia ini tidak harus hanya mendatangi seorang nabi. Tidak harus hanya mendatangi orang nabi, boleh jadi dia bukan nabi sebagaimana yang di hadis ini didatangi oleh malaikat. Namun seandainya tidak ada informasi dari nabi tentang semacam ini, tentu kita tidak bisa memastikan ini malaikat ataukah bukan, itu malaikat ataukah bukan, atau cuma ngaku-ngaku malaikat sebenarnya setan. Tidak ada yang bisa memastikan. Kita bisa memastikannya karena nabi menceritakannya. Kemudian hadis yang ketiga itu membahas tentang keutamaan membesuk orang yang sakit, dan semisal itu keutamaan orang yang berkunjung ke rumah kawan dekatnya, yang itu adalah kawan yang saleh. Kemudian di hadis yang keempat, Nabi menceritakan tentang manfaat berkawan dengan kawan yang baik dan dampak buruk berkawan dengan kawan yang jelek. Maka berkawan dengan kawan yang baik itu itu bermanfaat, dan manfaatnya boleh jadi manfaat maksimal, dapat parfum atau beli parfum, atau manfaatnya manfaat minimal, manfaat minimalnya mendapatkan bau harum. Maka manfaat berkawan dengan orang yang saleh boleh saja tertular kesolehannya, bisa kemudian mendapatkan ilmu darinya, obrolannya itu obrolan yang manfaat, sehingga kita dapat manfaat ilmu dari obrolan yang terjadi. Maka yang semula tidak tahu menjadi tahu. Atau manfaat minimal yang Nabi sebut dengan mendapatkan bau harum, dan manfaat minimal bergaul dengan orang yang baik dan orang yang saleh adalah citra yang bagus. Oh itu temannya itu. Maka mendapatkan komentar ini, oh itu temannya si fulan orang baik, orang soleh. Maka ini menaikkan citranya. Meskipun dia belum banyak mendapatkan manfaat langsung dari jadi kawannya tersebut, minimal kecipratan nama baiknya. Itu dekatnya sama itu orang baik. Kalau sekarang belum baik, ya kira-kira harapannya besok itu jadi orang baik. Sedangkan berkawan dengan kawan yang buruk itu dampak negatifnya banyak, bisa maksimal ketularan keburukannya. Nabi gambarkan dengan kecipratan apinya yang membakar kainmu, atau minimal manfaat atau dampak minimalis, yaitu rusaknya citra. Engkau jumpai darinya bau yang tidak sedap, yaitu maka rusaknya citra. Siapa dia itu? Wah, itu ngegeng sama itu. Orang yang buruk, orang yang terkenal jeleknya. Ya kalau sekarang belum buruk, ya nanti paling-paling nanti ya akan jadi orang buruk. Maka rusak citra karena berkawan dekat dengan kawan yang buruk. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan realita di dunia manusia tentang pernikahan. Bahasanya perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan karena menimbang hartanya, karena dia wanita kaya raya. Ada juga yang menikahi seorang perempuan lihasabiha, karena kemuliaan keluarganya. Keluarganya keluarga terpandang. Keluarganya keluarga tokoh. Keluarganya darahnya darah biru atau semacam itu. Yang ketiga, wali jamaliha, ada laki-laki yang menikahi perempuan karena tertarik dengan kecantikannya. Dan yang keempat, ada orang yang ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor agamanya. Maka Nabi katakan fatwar bidatiddin, maka pilihlah wanita yang baik agamanya. Dan yang dimaksud dengan baik agama, jika disebut agama saja, maka tercakup di dalamnya akhlak. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya dan akhlaknya. Taribat yadaka, jika ini tidak engkau ambil, maka miskin kamu. Taribat yadaka itu salah satu penjelasannya adalah jadi fakir, sengsara hidupmu, susah hidupmu, rekoso uripmu, ciloko uripmu, miskin kamu. Muttafaqun alaih, hadis yang dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini kata Imam Nawawi, bahwasanya banyak orang bermaksud fil adah umumnya, punya maksud kepada perempuan mencari 4 hal ini. Kemudian Nabi katakan fahris anta ala datid din, maka hendaknya anda wahai laki-laki antusiaslah untuk memilih istri yang memiliki agama yang baik, dan termasuk di dalamnya adalah akhlak yang baik. Fathfar biha, dapatkan wanita semacam ini. Wahris ala suhbatiha, dan antusiaslah untuk hidup bersamanya. Maka sehingga di sini dimasukkan di bab ini karena ini bagian dari bersahabat dan bersama dengan orang-orang yang baik. Maka sahabat yang paling lekat, teman yang paling dekat itu teman tidur. Itu teman yang paling dekat. Maka jika teman ngobrol, teman ini saja pilih yang orang yang baik-baik, maka teman tidur harus yang baik-baik. Jangan kemudian teman tidurnya sembarangan. Masa teman ngobrolnya hati-hati, tentu tidak sejalan itu. Sehingga hadis ini masuk di bab pembahasan tentang bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, ketika Jibril lama tidak datang, maka Nabi berkata kepada Jibril, "Ma yamna'uka wahai Jibril, apa yang menghalangimu untuk mengunjungi kami? Apa yang menghalangi untuk mengunjungi kami lebih banyak daripada kunjungan yang telah engkau berikan kepada kami?" Maka turunlah firman Allah Ta'ala, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan kami malaikat tidaklah turun kecuali dengan perintah Rabbmu. "Lahuma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dalik." Milik Allah apa yang ada di depan, apa yang di depan kami, dan apa yang di belakang kami, dan apa yang di antara hal itu, dihatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La tusahib ila mu'minan." Janganlah berkawan dekat kecuali dengan orang yang beriman. "Wa la ya'kul ta'amaka ila taqiyun." Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dikatakan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Imam Nawawi, "Bi isnadin la ba'sa bihi," dengan sanad yang tidak mengapa. Memberi makan kepada orang lain itu ada dua macam. Yang pertama, memberi makan kepada orang lain karena faktor kebutuhan. Dia orang kelaparan. Ya, karena faktor kebutuhan, dia membutuhkan bantuan makanan. Dan kita punya. Ini ada orang kelaparan. Maka memberi makan kepada orang ini adalah satu hal yang berpahala tanpa melihat agamanya. Orang kafir sekalipun, kalau dia kelaparan, kita punya makanan, maka memberikannya adalah satu hal yang berpahala. Dan hadis ini tidak membahas jenis ini. Nabi katakan, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini tidak membahas masalah memberi makan karena faktor kebutuhan. Ada orang yang jadi korban bencana alam, ada orang yang korban kelaparan, ada orang yang jatuh pailit, tetangga yang kesulitan makan, atau yang lainnya. Maka menolongnya, membantunya, memberikan makan kepadanya berpahala. Berpahala. Meskipun dia orang bejat, meskipun dia ahli maksiat, bahkan meskipun dia orang kafir. Kemudian yang kedua, memberi makan, mentraktir makan karena membangun kedekatan hati. Ngasih makan, ngajak mampir ke rumah untuk ngeteh, makan malam di rumah kita, sarapan di rumah kita, atau nraktir dia, nraktir seseorang karena faktor kedekatan hati dan kedekatan hati membangun kokohnya persahabatan dan pertemanan. Maka makan, ngeteh, ngopi dengan tujuan mempererat persahabatan, mendekatkan hati supaya kemudian persahabatannya semakin lengket, maka yang berlaku padanya hadis ini. Pesan Nabi, "Wala ya'kul ta'amaka ila taqiyun." Janganlah makan makananmu yang ini dalam rangka untuk mendekatkan hati, persahabatan, kedekatan pertemanan, kecuali dengan orang yang bertakwa. Artinya makna hadis ini adalah sama, ya. Makna hadis ini adalah janganlah punya sahabat dekat, ya, kecuali orang yang bertakwa. Yang diantara cara untuk mempererat persahabatan tersebut dengan